Ini bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk bahagian dari cabang keimanan. Masalahnya kan kelihatan sepele kan, parkir kan gitu. Ada satu kejadian, ini benar-benar terjadi, sepele masalahnya. Tapi kemudian menjadikan dakwah kita jadi jelek di depan masyarakat. Di dalam apa di pandangan masyarakat. Ya kalau parkirnya di tempat seperti petanahan ini enak saja, mau taruh di kebun sana, taruh di sebelah sana mungkin tidak mengganggu. Tapi ini ada kejadian. Sebuah daurah mendatangkan pembicara di sebuah kota yang letak masjid tempat daurah tersebut kanan kiri depan masjid, belakang masjid itu jalan yang bisa dilalui satu ukuran mobil. Nah, panitia daurah ini tidak peka lingkungan, tidak diatur perparkirannya. Akibatnya ikhwah datang parkir motor, ya sudah, yang pertama parkirnya di mana, datang yang kedua di situ, datang yang ketiga di situ, datang yang keempat di situ, datang yang akhir-akhir nutup pintu rumah orang lain. Orang yang punya rumah kan ngamuk mau keluar rumah, gak bisa. Ini apa-apaan ini? Gara-gara terhalang oleh sebuah sepeda motor. Akhirnya tetangga mengadu ke takmir masjid. Akhirnya takmir masjid besok lagi tidak boleh di sini. Tidak boleh lagi mengadakan kegiatan di sini. Nah, karena yang melakukan kegiatan ini sama ya, bentuk bahurnya berjubah, berjenggot, berkopiah, maka ada kegiatan halaqah yang biasa rutin di situ pun akhirnya diusir juga, tidak boleh. Disamaratakan. Walaupun pelaksana daurah ini berbeda dengan taklim rutin yang sudah diselenggarakan. Akhirnya ta'lim rutin ini pun diusir juga dari masjid itu. Nah, ini salah satu dari bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi sosial yang ada. Atau kalau kita menggunakan masjid masyarakat, setelah daurah langsung bubar, tidak dibersihkan. Jangankan bayar untuk listriknya, bersihkan sampahnya saja tidak. Kalau yang peduli kan atau yang peka terhadap lingkungan kan, ya ini sampah-sampahnya dibereskan dulu, dirapikan dulu, setelah itu pamitan sambil nyerahkan amplop, ini sekedar untuk listrik kan begitu. Itu yang peka. Hal-hal seperti ini terkadang luput dari perhatian kita. Maka faktor lingkungan itu sangat perlu untuk kita perhatikan, terlebih dalam dunia pendidikan. Tadi pun dalam dakwah itu pendidikan juga, bagaimana kita mengayomi masyarakat, bagaimana kita memberikan bentuk-bentuk perhatian. Ini dan seorang pendidik harus melihat kondisi, misalnya pondok pesantrennya kanan kiri belakang depan ini siapa, harus diperhatikan. Depan PlayStation, belakang internet warnet, samping tetangga biasa, ini harus diperhatikan. Ini daerah-daerah rawan terutama kalau pondok itu punya santri yang usianya ABG. Dicermati. Samping pondok tetangga siapa? Dicermati tetangganya ini siapa? Terdiri dari berapa anggota? Jangan sampai nanti ada yang menarik perhatian dari santri putra. Kan repot kalau sudah begini. Ini sering terjadi ini. Surat-surat liar ini kemana-mana ini. Apalagi sekarang tanpa surat, pakainya apa? Wah, Facebook itu. Pakai WhatsApp. Pakai apa? Ini bahaya. Jadi mengantisipasi langkah-langkah ini, itu harus, ini seorang pendidik dalam rangka untuk menyelamatkan anak didik dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk, terutama kalau setelah pulang liburan, pulang dari rumah, biasanya jangan terpaku untuk sekadar memeriksa apa yang ada di dalam kardus yang dibawa oleh santri. Karena apa yang dibawa di dalam kartu memori itu lebih dahsyat daripada apa yang ada di dalam kardus dalam bentuk makanan dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang luput dari kita sebagai pendidik. Kartu memori itu kan kecil sekali, apalagi kalau sudah micro SD itu kan, dah diselipkan di kantong baju atau di mana saja mungkin nggak lupa, nggak bisa terdeteksi. Ini hal-hal yang seperti ini. Melalui perilakunya anak itu, yang lain bermain di luar, sementara ada anak yang senangnya di kamar, jangan dibiarkan. Ada apa ini? Tidak biasanya dia kok senang di kamar. Hal-hal seperti itu harus, bukan kita untuk curiga, tetapi untuk mengawasi. Karena ini anak-anak baru tumbuh remaja. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun, 11 tahun mungkin masih agak inilah. Tapi kalau sudah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, dia dianggap anak kecil, memang sudah bukan usianya kecil. Dianggap orang dewasa, usianya masih kekanak-kanakan. Ini memang usia-usia transisi, usia-usia yang repot. Ya. Anak-anak bukan, orang besar pun bukan. Ditambah lagi, sudah tumbuh syahwatnya. Ah, ini perlu manajemen khusus, pengelolaan khusus, penanganan khusus terhadap anak-anak yang seperti ini. Selain dipompa untuk belajar, juga jangan lupa adakan kegiatan-kegiatan yang menantang bagi dia. Artinya apa? Anak-anak remaja seperti itu kan senang kalau kegiatannya menantang. Ayo, kemana? Main paintball. Apa itu paintball? Tembak-tembakan pakai airsoft gun. Kan senang kan? Kan ada, kalau sekarang kan musim tuh, di perkotaan tuh. Jadi anak itu perang-perangan dikasih senjata, airsoft gun, pelurunya pakai peluru apa dari semacam apa, tapi dalamnya ada catnya, jadi kalau ditembakkan kena tes, nah catnya kena, berarti dia harus keluar permainan gitu. Senjatanya seperti senjata beneran, bentuknya mirip, kalau apalagi kalau yang 1:1 mirip sekali, M16 ya mirip M16, bedanya cuma di ujung pucuknya aja dikasih warna oranye. Ya itu menunjukkan mainan. Kalau digendong begini tidak ada pucuk oranyenya, petugas bisa nembak langsung. ke kita. Akan dikira kita bawa senjata betulan. Itu ada peraturannya memang seperti itu. Nah, itu airsoft gun. Musim seperti itu. Kegiatan yang menantang. Entah itu mendaki gunung, entah itu masuk ke gua, menelusuri gua, dan seterusnya. Yang sifatnya menantang. Kegiatan rappling, turun melalui tambang dari atas gedung ke bawah, meluncur flying fox, meluncur dari di bawahnya sungai misalnya, itu disenangi oleh anak-anak usia. Nah, kegiatan-kegiatan yang menantang seperti itu menimbulkan kesan tersendiri kepada anak-anak yang masih remaja-remaja ini. Energi dia itu dihabiskan. Udah capek kan? Gak lagi mikir PlayStation. Udah capek, gak lagi mikir ya. Besoknya belajar lagi, belajar lagi. Sudah mulai ada titik jenuh, ayo kita keluar. Bawa tenda, bawa apa? Ke gunung. Nah, itu bentuk-bentuk hal-hal yang seperti ini harus sebagai pendidik memiliki kepekaan. Kepekaan terhadap anak didik yang memang usianya dalam posisi transisi itu. Faktor kepekaan lingkungan ini bisa menjadi sinyal, wah ini anak-anak sudah kelihatannya jenuh ini. Dikasih hafalan juga kok rata-ratanya sudah lelep ini, dicas ini. Ayo kita sudah keluar aja, bawa anak-anak kemana, kemana, kemana. Yang sifatnya, kalau anak laki-laki sifatnya menantang. Kalau mungkin santriwati, mungkin kita adakan entah itu lomba masak, entah itu mungkin melakukan bentuk keterampilan lain yang sesuai dengan mereka, dan seterusnya. Ini kepekaan terhadap situasi-situasi yang demikian harus ada. Kalau sampai titik jenuh itu sampai mengenai anak-anak, wah itu berbahaya. Itu berbahaya. Satu dua anak mungkin akan nasallallahu salamah, mungkin akan futur atau yang lainnya. Kalau di ada beberapa pondok pesantren yang saya lihat, kalau anak sudah futur begitu, suruh pulang. Sudah usir 2 pekan istirahat di rumah. Berbahaya kondisinya. Kondisinya berbahaya. Nah, kita sebagai pendidik tentu harus sensitif melihat yang seperti ini. Ya, kalau tidak dipulangkan, adakan kegiatan. Kegiatan apa? Entah camping, entah mungkin kegiatan apa yang sifatnya menantang untuk anak-anak yang remaja. Itu diantara hal yang perlu diketahui. Kemudian sifat lainnya, kiat lainnya dari seorang pendidik, hendaknya bisa untuk menjadikan tempat pendidikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Permudah oleh kalian seseorang untuk bisa mempelajari agama, untuk belajar, untuk talabul ilm, permudah oleh kalian. wala tu'asiru, dan jangan kalian sampai mempersulitnya. Dan gembirakan mereka, dan jangan sampai kalian menjadi penyebab orang ini lari dari agama, terkhusus dari majelis ilmu. Akibat tindakan-tindakan kita yang tidak menggondisikan tempat belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, ini berbahaya. Ya, seperti tadi yang Ana sampaikan, kalau anak-anak sudah mulai nampak jenuh gitu, nah, itu kita harus cepat mengambil tindakan. Ya, namanya manusia kan titik jenuh itu mesti ada titik jenuh itu. Jangan kan anak-anak, kita saja ya, titik jenuh itu ada ya. Dan itu tabiat, sangat manusiawi sekali ya, sangat manusiawi sekali. Nah, oleh karena itu ya, yang terpenting bagi kita, bagaimana kita menciptakan suasana belajar, suasana di tempat belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Hal-hal yang sifatnya rutinitas terus itu harus dipotong, untuk tidak rutinitasnya kepanjangan, terlalu panjang. Nah, itu tadi bentuk potongnya. Ada kan kegiatan-kegiatan ya, yang mungkin menjadikan anak ya, senang tinggal di ma'had, tinggal di pondok, kan begitu. Ada kan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Nah, ini penting dalam upaya untuk menjadikan tempat belajar adalah tempat yang menyenangkan bagi anak. Buat perpustakaan, ruangannya AC, kan menyenangkan toh, untuk kemudian anak tidur di situ. Nah. Tapi membuat perpustakaan yang bagus misalnya, ya dengan diizinlah, insyaallah, ya, keinginan kita, cita-cita kita, ya, kitab-kitabnya, buku-buku bacaan anak, sehingga anak itu betah di perpustakaan. Itu salah satu bentuk untuk menyenangkan ya, anak-anak, menyenangkan kondisi keadaan belajar. Itu penting ya. Jadi ya, hal-hal yang seperti ini ya, itu hendaknya jangan sampai luput dari perhatian kita. Buat rancang ya, walaupun belum ada dananya, ya sekedar mimpi kan boleh ya, bercita-cita kan boleh. Ah, saya ingin di ma'had ada perpustakaan yang begini, begini, begini. Karena banyak sekali manfaatnya perpustakaan itu bagi ya, sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga yang mengusung ya, sikap-sikap ilmiah. Satu contoh saja, fungsi perpustakaan itu bisa menjadi guru ya, bisa menjadi pengajar pengganti ya. Ya. Misalnya kita punya perpustakaan, kita berhalangan mau mengajar ya, karena ada satu keperluan ya. Kita mengajar apa misalnya? Mengajar satu mata pelajaran tertentu. Melalui perpustakaan itu kita ganti posisi kita, pengajar kita di perpustakaan. Beri anak-anak, beri santri tugas, buat tulisan atau cari ya, kalimat ini di Eropa, cari ya, ke perpustakaan, cari referensinya, dan seterusnya. Tugas yang jelas, tugas, tugasnya di mana? Di perpustakaan. Sudah, kita keluar dari pondok, pergi, anak-anak di perpustakaan belajar mandiri. Anak-anak tidak akan lihat, insya Allah ya, kecuali ya, kalau udah kecuali ini ada yang memang error gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang pada umumnya dia mengerti tugasnya sebagai talib, ini akan ke perpustakaan dan dia akan mencoba. Walaupun mungkin tugasnya tidak maksimal bisa dilakukan, tetapi dia melihat buku ini, kitab ini, dan seterusnya. Tapi dia ada di dalam satu lingkungan yang aman. Dibandingkan kalau misalnya ini Ustaz hari ini tidak bisa mengajar pelajaran libur, ah sudah, santri-santri kan ada yang di kamar, ada yang mungkin karena pembawaannya senang belajar, belajar sendiri, ada yang entah ada bola ya tenang-tenangan sama bolanya, dan seterusnya, tidak teratur. Ini manfaat diantaranya adanya perpustakaan. Penting sekali hal-hal yang demikian, sehingga kemudian proses pendidikan untuk memandirikan anak senang kepada marajik, buku-buku, kitab-kitab, itu secara langsung ataupun tidak langsung kita sudah menanamkan anak untuk belajar bahas, belajar membedah satu masalah dengan berbagai referensi yang ada. Ini penting. Waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat atau yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan masih banyak kiat-kiat yang lainnya yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik untuk kemudian menjadikan pendidikan itu bisa berhasil dan berdaya guna. Ini hanya sebagian kecil yang tersampaikan di dalam forum atau majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa menggalinya lebih dalam, menggalinya lebih luas, menggalinya lebih banyak melalui buku-buku, kitab-kitab yang kita baca dan kita pelajari. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin.